الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم. Lanjutkan apa yang telah kita ambil. Kita telah masuk kepada Zakat Al-Jadid, Al-Bab yang baru, di mana penulis mengatakan, "Man shadaqa fi qawli la ilaha illallah naja min qurbati yawmil qiyamah." Barang siapa yang tulus pada ucapannya la ilaha illallah, dialah yang akan selamat dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Dikatakan oleh beliau, "Qala man dakhala an-nar min ahli al-kalimah fa qilla tisqihi fi qawliha." Adapun orang yang masuk ke neraka dari sebelum kalimat la ilaha illallah dari ahli at-tauhid. Adapun orang yang masuk neraka dari mereka, "Fa qilla tisqihi fi qawliha." Itu disebabkan karena kurangnya ketulusan dia dalam mengucapkannya. Setelah kita sebutkan wasit ketulusan dalam mengucapkan la ilaha illallah, itu membuahkan amalan. Bahwa ketulusan dalam mengucapkan la ilaha illallah seharusnya membuahkan amalan. Adapun seorang yang dia meninggalkan beramal, kemudian dia katakan, "Saya tulus dalam mengucapkan la ilaha illallah," pada hakikatnya dia itu sebenarnya tidak tulus. Kenapa? Karena perbuatannya mendustakan ucapannya. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia juga masuk neraka Allah Azzawajal, itu adalah disebabkan oleh karena kurangnya ketulusan dia dalam mengucapkan la ilaha illallah. Maksudnya yang dimaksud dengan kurangnya ketulusan dia dalam mengucapkan la ilaha illallah, ketulusan hati, dan juga kurangnya dia dalam beramal. Maksudnya kurangnya dia dalam beramal, kita telah jelaskan bahwa ketulusan dalam mengucapkan la ilaha illallah itu maksudnya adalah ketulusan yang membuahkan amalan. Itu pada bab yang telah lalu. Gue sebutkan pada bab yang telah lalu, talazumul zahir bil batin, bahwa dia itu harus selaras dengan al batin. Artinya, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya, amalannya harus membenarkan apa yang diucapkan. Dia harus mengerjakan yang diperintahkan. Dia harus meninggalkan yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala. Paham ya ikhwan? Maka Nabi qala, "Fa inna hadhihi al-kalimata idza shadaqat tahharat al-quluba wa tahharat al-qalba min kulli ma siwa Allah." Karena sungguhnya kalimat ini apabila dia diucapkan dengan tulus, dengan jujur, taharatul qalba, kalimat ini akan membersihkan hati seseorang. Kalimat yang diucapkan, la ilaha illallah yang diucapkan dengan tulus, itu akan membersihkan hati seseorang min kulli ma siwa Allah, dari segala sesuatu selain Allah Azza wa Jalla. Dari dia mencintai selain Allah Azza wa Jalla. Artinya dia tidak mencintai melainkan Allah. Tapi bukan berarti seseorang yang tulus dalam mengucapkan la ilaha illallah dia tidak boleh mencintai perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat dari cinta-cinta yang sifatnya tabii'i, cinta-cinta yang sifatnya apa? Manusiawi. Seperti apa cinta yang sifatnya manusiawi? Suami kepada istri, pas banget. Istri kepada suami, begitu pun juga suka kepada jenis makanan tertentu. Ini juga termasuk dari bentuk kecintaan yang sifatnya manusiawi. Dan hal yang demikian ini tidak bertentangan dengan kecintaan kepada Allah, selagi tidak mengantarkan kepada yang haram. lalu tidak mengantarkan kepada yang haram. Maka dikatakan oleh penulis, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah apabila tulus, maka dia akan berfungsi. Apa fungsinya? Taharatul qalb. Dia akan membersihkan hati seorang dari selain Allah azza wajalla, dari kecintaan kepada selain Allah azza wajalla. Wa mata baqiya fil qalbi atharun li siwallahi, dan kapan tersisa dalam hati seorang amalan untuk selain Allah? Masih ada dalam hatinya kecintaan kepada selain Allah. Famin qillatus sitti fi qawliha, yang demikian itu adalah sebabkan kurangnya ketulusan dia dalam mengucapkan la ilaha illallah. Kurangnya dia dalam ketulusan pada pengucapannya terhadap la ilaha illallah. Mana isyariman? Isyariman mana isyariman? Ada yang gede, ada yang kecil. Sama aja. Ada hadiah untuk yang boleh jawab pertanyaan. Jadi perhatikan, ya. Oh iya. Maka beliau qala wa mata baqiya fil qalbi atharun li siwallah, maka kapan tersisa dalam hati seorang kecintaan untuk selain Allah? Kami qillatu sidq fi qawliha, demikian itu adalah bersumber dari kurangnya ketulusan dia yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa man shadaqa fi qawlihi la ilaha illallah lam yuhib siwahu walam yarju illa iyyahu, dan barang siapa yang tulus pada ucapannya la ilaha illallah, dia tidak mencintai selain Allah. Begitulah takfik tadi, ya. Bukan berarti kita enggak boleh ayah cinta sama anak, boleh. Bukan itu maksudnya. Seorang anak cinta kepada orang tuanya, ayah bunda. Bukan itu maksudnya. Karena cinta-cinta yang kubih ini hukumnya adalah mubah dan tidak bertentangan dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelaskan oleh Syekh Abdurrahman, kata beliau, فَإِنَّ مَنْ صَدَقَ فِي التَّوْحِيدِ يَخْلُ قَلْبُهُ مِنَ الْحُمُولِيَةِ لِغَيْرِهِ سُبْحَانَهُ. Karena sungguhnya orang yang jujur dalam tauhidnya, tulus pada ucapan la ilaha illallah, يَخْلُ قَلْبُهُ مِنَ الْحُمُولِيَةِ لِغَيْرِهِ سُبْحَانَهُ, bersih hatinya dari penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذَا ذِي لَتَعْلُقَاتَ التَّوْحِيدِيَةِ, meskipun tetap masih ada dalam hatinya kecintaan yang sifatnya tabii'i tadi, kecintaan yang sifatnya manusiawi tadi, meskipun masih tetap dalam hatinya rasa takut karena tidak dari jenis yang sifatnya manusiawi. Nah, ini tidak bertentangan dengan takutnya seseorang kepada Allah. Jelas, ya? Yang dikatakan bahwa orang tidak boleh takut sama orang jahat, ini keliru. Kalau memang dia tidak mampu untuk mengalahkannya, dia lari. Maka hal demikian tidak bertentangan dengan at-tauhid, tidak bertentangan dengan rasa takut yang wajib kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, jelas, ya. Adabnya Allah, kabar siapa yang tulus pada ucapannya la ilaha illallah lam yuhib siwah, dia tidak mencintai selain Allah, dan dia tidak berharap kecuali kepada Allah, dan dia tidak takut pada seorang pun kecuali kepada Allah. Nah, orang-orang yang tawakkal illa ala Allah, dan dia tidak bertawakkal, maksudnya bersandar kecuali kepada Allah, Walam yuktilahu laqniyatan min athari wa hawa, dan tidak terdapat pada dirinya sisa-sisa dari hawa nafsunya. Ya Rabb, dalam hatinya bekas-bekas kecintaan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang tulus pada ucapannya la ilaha illallah. Ada orang yang tidak tulus pada ucapannya la ilaha illallah hingga dia jatuh kepada ma'asi wa dzunub. Dialah al-muwahhid yang dimasukkan dalam neraka Allah. Itu sebabnya karena kurangnya ketulusan dia dalam la ilaha illallah. Wa ma hadza, kata beliau. Dan kendali pun demikian. Maksudnya, kendali pun seorang yang tulus dalam la ilaha illallahnya, itu tidak cinta kecuali kepada Allah, tidak berharap kecuali kepada Allah, tidak takut kecuali kepada Allah, tidak bersandar kecuali kepada Allah, dan seterusnya. Kendali pun demikian, kata beliau. Fala tawunru, jangan kalian sangka. Anna al-murad anna al-muhibba mutalabun bil ismah. Boleh dimaksud dengan uraian ini semua, bahwa orang yang cinta kepada Allah dituntut darinya untuk jadi orang maksum. Bukan itu maksudnya. Siapa yang bisa maksum kecuali? Kecuali siapa? Rasulullah, Rasulullah yang maksum. Artinya, al-muwahid qad ya'si, al-muwahid qad yudbir. Orang yang mentauhidkan Allah bisa jatuh kepada maksiat, bisa jatuh kepada dosa. Nah, akan tetapi dia tidak israr di atas, dia tidak terus menerus melakukan dosa. Maka dijelaskan di sini. Fala tadhunnu anna al-murada anna al-muhibba mutalabu bil-ismah. Bukan maksud dari uraian ini semua. Bahwa seorang muwahhid, orang yang cinta kepada Allah, walil tuntut untuk maksum, tidak terjatuh kepada dosa. Wa innama mutalabun, tapi yang dituntut dari dia itu adalah kullama zalla, tiap kali dia tergelincir an yadalaka tilkal wasma, hendaknya dia bangkit dari aib tersebut, hendaknya dia bertaubat dari dosa tersebut. Siapa dia tergelincir? Setiap kali dia berdosa, setiap kali dia lupa, dia segera mohon kepada Allah Azza wa Jal ampunan. Ini yang dituntut dari orang yang cinta kepada Allah Azza wa Jal. Wa qala Zaid bin Aslam, dan Zaid bin Aslam berkata, inna Allah la yuhibbul 'abda hatta yablugha min hubbihi lahu an yaqul. Sesungguhnya Allah benar-benar mencintai seorang hamba hingga kecintaan Allah kepadanya sampai kepada derajat di mana Allah berkata kepada si hamba itu, idhab fa'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak, pergilah lakukan sesukamu, sungguh aku telah ampuni kamu. Seperti yang Allah Jalla wa'ala katakan kepada Abu Badr, para sahabat yang ikut perang Badar, ya, di mana disebutkan dalam beberapa hadis bahwa Allah berkata kepada ahli Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, lakukanlah sesuka kalian, sungguh aku telah ampuni kalian. Tapi bukan berarti ini adalah izin dari Allah untuk bermaksiat. Bukan ini berarti izin dari Allah untuk mengerjakan dosa. Bukan itu maksudnya. Nah, maka ayat Al-Hadulah memuliakan Allah. Selanjutnya dikatakan Qala wa qala Sya'biyu, dan berkata Al-Imam Sya'bi, Ida habballahu abdan lam yadurrahu dhanbuh, apabila Allah cinta kepada seorang hamba, dosanya tidak mencelahkan dia. Apa maksud dari apa yang dikatakan oleh Imam Sya'bi? Apa yang dikatakan oleh Imam Sya'bi ini sahih? Dan maksudnya adalah seperti yang dijelaskan setelahnya. Kata beliau, qala wa tafsiru hadzal kalam, dan penjelasan dari ucapan ini, anna Allah lahu 'inayatun biman yuhibbuhu min 'ibadihi, bahwa Allah Azza wa Jalla dia memiliki perhatian pada orang-orang yang dia cintai dari hamba-hambanya. Kalau Allah Azza wa Jalla telah cinta kepada seorang hamba, Allah Azza wa Jalla memiliki inayah kepada dia, memiliki perhatian kepada dia. Kullama zalaqa dhalika al'abd fi hawwatin akhadha bi yadihi ila al'tidar. Maksudnya setiap kali hamba tersebut tergelincir dalam kealpaan dan dosa, akhadha bi yadihi ila al'tidar, Allah pegang tangannya, Allah beri dia taufik untuk dia segera mohon ampun kepada Allah, untuk dia segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wayabtaliyahu bimasaliba mukaffiratin lima jana. Dan Allah pun juga timpakan kepada dia musibah-musibah, cobaan-cobaan yang menjadi penghapus atas dosa-dosa dan kesalahannya. Maka apa yang dikatakan oleh Syabi ini? Bahwasanya Allah mencintai seorang hamba, apabila Allah mencintai seorang hamba, dosanya tidak memudaratkan dia, ini bukan seperti apa yang dipahami oleh orang-orang Murji'a. Di mana orang-orang Murji'a mengatakan bahwa dosa itu tidak mencederai iman. Melainkan maksudnya seperti apa yang telah diuraikan. Maka dijelaskan di sini pada catatan kaki dikatakan idza habbal 'abda waqtahu li kathir min at-ta'at. Karena apabila Allah cinta kepada seorang hamba, Allah beri dia taufik untuk mengerjakan banyak dari ketaatan-ketaatan. Wa 'anahu 'ala fi'lil khairat. Allah mudahkan kepada dia untuk mengerjakan banyak dari kebaikan-kebaikan. Fa idza dalla fi ma'siyatin waqtahu Allah 'ala at-taubatin nasuh. Dan apabila dia tergelincir dalam kemaksiatan, Allah kasih dia taufik untuk taubat dengan taubat yang nasuha. Wa dhalla lillahi wa kathara. Dan dia pun tunduk kepada Allah. Wa qada'a lillahi ma ja'alahu fi hali afdal mimma kana 'alaihi qabla al-ma'siyah. Dan dia pun tunduk kepada Allah di mana kondisi yang seperti ini bagi dia itu lebih utama daripada kondisi sebelum dia jatuh kepada maksiat tadi. Kenapa? Karena disebabkan oleh karena maksiatnya dia menjadi orang yang apa? Sedikit-sedikit menangis kepada Allah. Sedikit-sedikit ingat dengan dosanya, taubat kepada Allah. Sedikit-sedikit mengerjakan ibadah kepada Allah Azzawajal. Dinukilkan dari Al-Imam Al-Qayyim bahwa beliau berkata, hatta yaqula adu Allah, kondisinya sampai iblis musuh Allah itu berkata, ya laitani taraktuhu wa lam uqi'uhu, oh seandainya aku biarkan dia, aku enggak ganggu dia sehingga dia jatuh kepada maksiat. Kenapa? Karena ketika dia jatuh kepada maksiat, maksiat itu seolah-olah terus di hadapan matanya, dia selalu sedikit-sedikit menangis, selalu teringat dengan dosanya. Wa hadha ma'na qawli ba'd as-salaf. Dan ini adalah arti dari ucapan sebagian ulama as-salaf, innal 'abda la ya'mal adz-dzamba yadkhulu bihi al-jannah. Sebagian ulama as-salaf mengatakan, sesungguhnya seorang hamba mengerjakan satu dosa, dengannya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dijelaskan, ya'malu dzanba fala yazalu nasba'ainai kha'iban minhu mushfiqa wajilan bakiyan liman mustahiya min rabbih ta'ala. Artinya dia mengerjakan dosa dan dosanya itu senantiasa tampak di hadapan mata dia. Dia bertaubat tapi dia enggak bisa melupakan kalau dia pernah jatuh pada dosa. Lah, sehingga dia terus menerus dalam kondisi takut kepada Allah, dalam kondisi rindu kepada Allah, dalam kondisi menangis, menyesal dan malu di hadapan Allah SWT dikarenakan dosa. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim, sampai-sampai iblis berkata, oh andai kan aku tidak mengganggu dia. Kenapa? Karena iblis mengganggunya hingga dia jatuh kepada maksiat, justru kondisi dia sekarang lebih baik keadaannya daripada kondisi dia sebelum bermaksiat. Jadi faham ini ya. Fayakunu dhalika dhanb sababu sa'adatil 'abdi wa fala'ihi, sehingga jadilah dosa tersebut itu sebab dari kebahagiaan hamba dan keberuntungannya dia. Hatta yakuna dhalika dhanb anfa'lahu min ta'atin katsirah, hingga dikatakan bahwa dosa itu, dosa maksudnya di sini dosa yang dia sudah taubat darinya, lebih dan jauh lebih bermanfaat daripada ketaatan-ketaatan yang banyak. Tapi kita memahaminya dalam konteks yang tadi telah dijelaskan. Jangan ada orang memahami, oh dosa itu 4 kali berat daripada ketaatan. Mari kita berdosa ini begini. Nah, bukan itu maksudnya. Tapi dosa yang seorang taubat darinya, hingga dosa itu seolah-olah tidak pernah hilang dari ingatannya, sehingga dia pun menjadi orang yang abid, yang ahli ibadah, terus bermunajat, bertaubat, menyesal, menangis, sedikit-sedikit ingat dengan dosa. Ini arti dari perkataan Asy'ari, apabila Allah mencintai seorang hamba, dosanya tidak mencelakakannya. Artinya Allah Azza wa Jalla giring dia untuk taubat, sehingga dia pun bertaubat kepada Allah. Sehingga dia pun bertaubat kepada Allah, terus menyesali perbuatannya. Nah, bisa dipahami ini ya. Orang ribadil azab, dan pada sebagian azab dikatakan, yaqulullah Allah Ta'ala berkata, ahlu zikri ahlu mujalasati, orang yang suka mengingatku, dialah orang-orang yang berada di majlisku. Wahlu ta'ati ahlu karamati, dan orang-orang yang gemar menjalankan ketaatan kepadaku, dialah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dariku. Wahlu maksiati, sedangkan para pelaku maksiat, orang yang gemar bermaksiat kepadaku, la u'aisu'um min rahmati, aku tidak jadikan mereka putus asa dari rahmat. Aku tidak jadikan mereka putus asa dari rahmatku. Intahu fa'ana habibuhu, apabila mereka ini, yaitu orang yang melakukan maksiat ini, mereka bertaubat, maka akulah kasih mereka. Wa illam yatubu, tapi apabila mereka tidak bertaubat, fa'ana tabibuhum, akulah yang akan mengobati mereka. Maksudnya aku akan beri dia taufik untuk dia bertaubat, atau aku akan timpakan kepadanya musibah seperti yang disebutkan setelahnya, abtalihim bil masarih yutahhirahum minal ma'aib, aku timpakan kepada mereka musibah dan cobaan untuk aku sucikan mereka dari dosa-dosa dan kesalahan. Abi Sahih Muslim Jabir, dan dalam Sahih Muslim dari Jabir dari Nabi SAW, wasanya beliau berkata, al-humma tudzibul khataya, al-humma itu penyakit, panas, demam, itu menggugurkan dosa dan kesalahan. Kama yudhibul kirul khabath, sebagaimana tungku menghilangkan karat-karat yang ada pada besi. Nah, jadi maksiat, apabila Allah cinta kepada hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri taufik dia untuk dia bertaubat. Nah, kembali kepada pembahasan, bukan dimaksud dengan orang yang cinta kepada Allah orang yang maksum dari dosa, tidak pernah salah, tidak pernah dosa. Tapi ini pun juga bukan pembenaran untuk seorang melakukan dosa, karena seperti yang telah lalu juga, bahwa dosa itu apa? Bertentangan dengan tauhid. Tapi yang dimaksud dengan kecintaan kepada Allah yang dituntut darinya adalah setiap kali seseorang tergelincir kepada dosa, sesegera itu pula dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya ikhwan mulia Allah, orang yang cinta kepada Allah, kemudian dia tergelincir kepada dosa maksiat, Allah Jalla wa'ala segera beri dia taufik untuk dia bertaubat. segera beri dia taufik untuk taubat. Atau Allah jaga wa sucikan dosa kesalahan dengan apa? Dengan musibah dan dengan apa? Dan dengan cobaan. Belajar. Kemudian ada banyak sekali hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah fil musnad wa sahih Ibn Hibban. Dan dalam musnad itu musnad Ahmad dan sahih Ibn Hibban dari Abdullah bin Mughaffal. Anna rajulan laqiya imra'atan kanat baghiyan fil jahiliyah. Dikisahkan ada seorang yang dia menemui seorang wanita, wanita ini dulu di masa jahiliyah adalah baghi, seorang pelacur. Faja'ala yu'afiyul 'ibwa hatta wasata yadahu ilayha. Kemudian laki-laki ini pun mengganggu wanita tadi. Hingga laki-laki ini pun menjulurkan tangannya kepada si wanita. Faqalat mah. Lalu si wanita itu pun berkata, mah. Dia tepis juluran tangan laki-laki tadi. Raya dia mengatakan, fa inna Allah azaba syirka wa ja'ala al-islam. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesyirikan. Dan Allah azza wa jalla mendatangkan al-Islam. Artinya apa? Bahwa Islam itu yaqtadi mengharuskan al-istislam. Mengharuskan seorang untuk berserah diri hanya kepada Allah, sedangkan apa yang mau perbuat adalah perkara yang haram, bertentangan dengan al-istislam, bertentangan dengan konsep berserah diri yang diajak oleh Islam, berserah diri kepada Allah. Maka orang itu mengucapkan ucapan tadi. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan kesyirikan dan mendatangkan al-Islam. Di mana Islam itu mengharuskan seorang untuk berserah diri kepada Allah, hanya mentaati Allah. Tidak boleh dia menyekutukan Allah. Tidak boleh dia melakukan maksiat kepada Allah. Karena maksiat seperti yang telah lalu adalah wujud dari ketaatan kepada selain Allah. Ketaatan kepada syaitan atau ketaatan kepada siapa? Pada hawa nafsu. Ya, Allah azza wa jalla telah sebutkan bahwa hawa nafsu itu adalah ilah. Apa raita man ittakhadha ilahu hawahu. Bagaimana dengan orang-orang yang telah mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya, sedangkan dia dituntut untuk mengucapkan la ilaha illallah. Di samping itu dia menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya. Nah, ini membatalkan apa? Membatalkan dan bertentangan dengan Islam. Ya. Sebagai bentuknya menjadikan seorang keluar dari Islam, dan pada sebagai bentuknya seorang tidak keluar kan, tapi mengurangi keislamannya. Maka tepat apa yang dikatakan oleh Rasul ini. Allah telah menghilangkan syirik dan mendatangkan Islam. Fatarakal hawa wa ilah. Lalu laki ini pun meninggalkan wanita tadi dan pergi dia. Faja'ala yastafitu qalbah. Tapi dia pergi meninggalkan wanita tadi, dia masih ngabaik, masih melengos sebelah, masih ngeliatin si wanita tadi. Nah, wayanduru ilaiha hatta asaba wajhuha 'iqqa. Hingga akhirnya ketika dia terus melihat wanita tersebut dan dia tidak menyadari depannya ada apa? Ada hak, ada tembok. Fa'atan nabiyya waddamu yasilu 'ala wajhihi. Lalu dia pun mendatangi Nabi dan darah itu mengucur di wajahnya. Fa'akbaru li amri. Maka laki-laki ini pun mengabarkan ceritanya. Faqala Rasulullah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, "Anta 'abdun arada Allah bika khaira." Kamu adalah hamba yang Allah inginkan padamu kebaikan. Allah inginkan padamu apa? Kebaikan. Demikianlah orang ya mendapat cinta dari Allah, bukan berarti dia tidak jatuh kepada maksiat. Seorang harus berhati-hati untuk dia tidak jatuh. Tapi kapan dia tergelincir? Bersegera dia untuk taubat kepada Allah. Bersegera untuk dia mohon ampun kepada Allah. Seperti yang dikisahkan dalam hadis. Bahwa orang ini kata Nabi, Allah hamba yang Allah kehendaki padanya kebaikan. Pemakala kemudian Nabi berkata, Inna Allah ila arada bi'abdil khaira. Sesungguhnya Allah, apabila dia menghendaki pada hambanya satu kebaikan, ajara uqubatahu fi dunya, Allah segerakan hukuman atas dosanya di dunia. Kata Nabi, apakah ini berarti ketika seorang melakukan maksiat dia berdoa, ya Allah umatku, ya Allah umatku, begitu? Apa jawabnya orang? Man yujib? Hah? Ketika seorang melakukan dosa, dan dalam hadis dikatakan, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, Allah segerakan hukuman atas dosanya di dunia. Kemudian misalnya, antum melakukan dosa, jatuh pada dosa, antum berhati-hati, antum terbelinci pada dosa. Kemudian antum berkata, ya Allah hukum aku, ya Allah hukum aku. Nazarah yang kuat. Salah. Tapi apa yang kita minta kepada Allah? Al-afu wa al-funan. Ya, karena yang pantas bagi kita untuk kita minta bukan segerakan hukuman. Bisa jadi hukuman itu datang dan kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Ya. Nah, kemudian kata Nabi, wa idza arada bi abdin syarran amsaka dzamba hatta yuwaffiya yawm al-qiyamah. Adapun apabila Allah menghendaki keburukan pada diri seorang, Allah tahan dosanya. Maksudnya Allah Azza wa Jalla tidak hukum dia di dunia atas dosa tersebut. Kapan diambil hukumannya? Hatta yuwaffiya yawm al-qiyamah. Biar di akhirat itu jadi kiamat. Dan tentunya adab di akhirat asyad. Hukuman di akhirat itu lebih berat dan lebih buruk. Orang yang kamu kemudian berkata Al-Hafidz rahimahullah, wahai kaum, qulubukum ala asli taharah. Sesungguhnya hati-hati kalian itu berada di atas fondasi kesucian. Hati kita, hati saya dan antum sekalian, ya masyaallah talabatul ilmi, berada di atas fondasi kesucian. Wa inna ma asaba rashashun min najasati dzunub. Kan tapi hati yang itu tertimpa rashash, percikan-percikan dari najis dosa. Terkena percikan-percikan dari najis dosa. Farushu 'alaiha qalilan min dam'il 'uyun. Maka percikanlah pada hatimu sedikit dari air mata tangisan. Wa dan seketika pun juga hatimu pun menjadi suci. Suci banget. Kenapa? Karena bukan hanya orang yang menangis pura-pura, tapi orang yang menangis di sini apa? Menangis karena menyesali dosa. Menangis kesalahan, menangis kemaksiatan yang dulu dia pernah lakukan. Ada lagi maksiat yang kita lakukan, ya musuhan sendiri maksiat. Tak pernah hilang dalam ingatan. Siapa dia mau tidur, dia masih teringat bahwa dia dulu pernah melakukan ini. Sehingga gelisah hati. Dia khawatir dalam kondisi tersebut Allah Azza wa Jalla belum mengampuni dosa. Ada seorang kita terus mengingat dosa. Atau sebaliknya, justru kebanyakan kita selalu mengingat kebaikan. Adapun dosa, kebanyakan kita lupa bahwa kita pernah mendolimi fulan, mendolimi alam, pernah mengambil harta fulan, mengambil harta alam, pernah jatuh kepada kemaksiatan ini, kemaksiatan itu. Siapa dari kita yang merasa aman dari dosa? Maka segeralah seorang bertaubat kepada Allah. Hargailah buah hati yang Allah Azza wa Jalla berikan kita adalah hati yang suci. Dia berkorban hanya dengan percikan dosa. Maka percikanlah padanya apa? Air mata tangisan, air mata tangisan. Maka bersucilah hati itu seringat. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz selanjutnya, izimu ala khutalil nufus. Kuatkanlah dirimu untuk mensapih jiwa. Jiwa yang bersapih. Tahu disapih? Seorang bayi yang sudah mencapai usia 2 tahun tidak boleh dia lagi menyusu pada ibu jadi sapi. Meskipun dia menaik ikhsan hanya dari minum susu dari ibunya. Dan jiwa kita ini pun juga harus sapi dari kemaksiatan dan dosa. Izimu ala kutamun nufus amradaila. Kuatkanlah dirimu dalam mensapi jiwamu dari merenggung hawa nafsu. Falhimyatu raksud dawa. Kenapa? Karena yang namanya himyah, himyah itu mengosongkan perut. Dalam pengobatan islami ada yang namanya himnya itu mengosongkan perut. Itu adalah maksud bawah puncak dari kemuliaan. Begitupun juga dalam kondisi ini, seorang yang berpuasa dari ma'asi wa dzunub, maka itu akan menjadi obat bagi hatinya. Itu akan menjadi obat bagi hatinya, akan menjadi bekal yang cukup untuk dia berjumpa dengan Rabbnya subhanahu. Maka ma'alabatkum bima'lufatiha faqululah, dan kapan jiwamu menuntutmu untuk kembali kepada apa yang kamu sukai dari maksiat dan dosa itu, faqululah, bilang kepada jiwamu. Kalau orang tinggal marah di dalam kerajaan, seperti apa yang diucapkan wanita tadi pada orang yang tadi dikisahkan. Allah dilumia wajhuhu, yang wajahnya mengucurkan darah. Katakan kepada jiwamu seperti perkataan wanita tadi. Al-Azhar al-Rawi syirik wajah al-Islam. Sungguh Allah menghilangkan yang namanya kesyirikan dan mendatangkan Islam. Setiap kali jiwa mengajak kepada untuk bermaksiat kepada Allah. Ingat kejadian dengan ucapan wanita tadi. Sungguh Allah telah menghilangkan kesyirikan karena namanya kemaksiatan dan dosa seperti yang sudah kita terangkan. Dia adalah cabang dari cabang-cabang kesyirikan. Cabang dari cabang-cabang ukuran kepada Allah Jalla. Dan maksudnya Allah telah menghilangkan Islam, artinya Allah istislam, berserah diri. Wal Islam yaqtadu istislam wal qiyam tha'ah. Dan Islam itu mengharuskan seorang untuk tunduk, berserah diri dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzikruha, ingatkan jiwamu badan. Mila hatta innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ingatkan jiwa kalau dia mengajakmu untuk bermaksiat dengan pujian Allah kepada orang-orang yang disebutkan. Dalam firman-Nya Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang mereka berkata bahwa sungguhnya kami Allah, kemudian dia istiqamah di atas. Mereka orang-orang Allah azza wa jalla puji. Amantu billahi ummas masra. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahnya. La'allaha ta'innu ila istiqamah. Semoga hatimu itu, semoga jiwamu itu bisa condong kepada istiqamah setelah diingatkan tadi. Arifuha uktila'a man huwa aqrabu ilaiha min hablil warid. Kasih tahu kepada jiwamu akan pengawasan zat yang dia itu lebih dekat kepada jiwamu daripada urat lehermu. Maksudnya, beritahukan dia bahwa Allah Azza wa Jalla itu dekat, dan dekatnya dia kepadamu lebih dekat daripada urat lehermu kepadamu. Seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, la'alla tastahi min qurbihi wa nadarihi. Semoga jiwamu tadi yang mengajakmu kepada maksiat tadi, dia menjadi malu ketika dia mengetahui kalau Allah itu qarib, Allah itu dekat. Wanallahi kalau Allah itu apa? Melihat. Alam ya'lam bi'annallaha yara. Tidak tahukah dia bahwasanya Allah perhatikan. Dan dalam ayat yang lain Allah mengatakan, inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Rabbu berada di tempat-tempat mengawasi. Berada, dia mengawasi. Labil mirsad. Ini semua ayat Al-Quran yang dimuliakan Allah adalah sebagai bentuk tarbiyatun nufus, mendidik jiwa. Bahwa mungkin dia jatuh pada maksiat, kan, tapi yang tercela adalah isra alaiha. Yang tercela adalah apa? Terus menerus dengan maksiat. Maka inilah cara untuk mentarbiyah seperti yang tadi telah dijelaskan. Kemudian dikisahkan di sini oleh Al-Hafiz, rawada rajulun imra'atan fi falatin lailan fa'abat. Ada seorang laki-laki yang dia menggoda seorang wanita di sebuah falat, sebuah tempat yang lapang di malam hari, kemudian wanita itu pun enggan, tidak mau memenuhi keinginan laki-laki tersebut. Faqalah, anak laki-laki ini pun berkata kepada wanita tadi, ma yarana illa al-kawakib. tidak ada yang perhatikan kita kecuali minta. Qala, lalu wanita itu pun berkata, fa aina muqibuha? Lalu di mana yang menciptakan bintang? Artinya meskipun tidak ada siapa-siapa di sekelilingmu, akan tetapi tidak ada satupun dari apa yang di muka bumi ini, bahkan yang di langit, kecuali Allah Azza wa Jalla memperhatikan. Ia sebenarnya luput dari, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Taala. Mulai kita kenali. Akraha rajulun imra'atan 'ala nafsiha. Ada seorang yang memaksa seorang wanita untuk menyerahkan dirinya. Wa amaraha bi ghalqil abwab. Dan laki-laki ini pun memerintahkan wanita tadi untuk menutupi pintu-pintu. Fa'ala. Lalu wanita ini pun menutup pintu tersebut. Faqala laha, "Hal baqiya babun lam tughliqi?" Kemudian laki-laki ini berkata, "Masih adakah pintu yang belum kamu tutup?" Kemudian wanita ini berkata, "Na'am, masih ada pintu yang belum kamu tutup. Al-babu alladhi bainana wa bainallah." Itu pintu antara kita dengan Allah. Bahwa setiap orang bermaksiat, hendaknya dia mengingat bahwa Allah Azza wa Jalla memperhatikan. Bahwa bagaimanapun dia di kesendirian, Allah Jalla wa Ala melihat. Allah Jalla wa Ala mendengar. Allah Jalla wa'ala mengetahui, dan semua itu dicatat oleh malaikat-malaikat Allah dengan sedetil-detilnya. Seperti Allah Jalla wa'ala katakan, "Wudi'a al-kitab, qatara al-mujrimina mushfiqina mimma fih." Dan diletakkanlah nanti di akhirat al-kitab itu catatan amalan. Anda lihat para pendosa merasa takut dengan apa yang ada dalam kitab catatan amalan tersebut. ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Kemudian dia berkata, kitab apa ini? Tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil kecuali semuanya tertulis dengan begitu detailnya. Tertulis dengan begitu lengkapnya. Nah, pandangnya seorang itu dia takut bahwa Allah Azza wa Jalla memperhatikan. Maka ayat hadirin muliakan Allah dikatakan faqala lahal baqiya babun lam tughliqi. Maka apakah tersisa satu pintu yang belum kau tutup? Maka dia berkata ada, yaitu pintu antara kita dengan Allah. Falam yata'arraf lah. Lalu seketika itu pun laki-laki itu meninggalkan wanita. Karena kan dia teringat dan takut dengan Allah dan Rabbnya Subhanahu wa Taala. Kemudian disebutkan bahwa ba'dul 'arifina rajulan yukallimu imra'atan. Sebagian para 'arifin suatu ketika dia melihat seorang yang berbicara dengan wanita. Faqala, kemudian seorang 'arifin ini berkata, "Inna Allah yarakum." Sabaran Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala melihat kalian berdua. Semoga Allah menutupi kami dan kalian berdua. Qala su'ila Junayd biman ista'anu 'ala raddil basar. Dan Junayd juga pernah ditanya, dengan apa seorang mencari bantuan untuk bisa dia menutup, menundukkan pandangan. Apa yang harus dilakukan seorang untuk dia mampu menundukkan pandangan? Dengan apa? Qala bi ilmika anna nadara Allah ilaika asma. Yang bisa menolongmu untuk kamu bisa menundukkan pandangan itu adalah ilmumu, pengetahuanmu bahwa pandangan Allah kepadamu itu lebih cepat. Min nadarika ila ma tanzur. Daripada penglihatanmu kepada yang akan kamu lihat. Ya. Artinya ketika seorang yang melihat yang diharamkan oleh Allah, ingat bahwa penglihatan Allah kepadamu itu lebih dahulu. Bahwa Allah Azza wa Jal mengetahui, Allah Azza wa Jalla memperhatikan. Wa qala al-muhasibiyyu. Dan berkata al-muhasibi, al-muraqabatu ilmul qalbi qurbi rabb. pengertian muraqabah, pengertian merasa selalu diawasi, itu adalah pengetahuan hati akan dekatnya Rabb, bahwa Allah Azza wa Jalla itu apa? Dekat. Ulama qawiyatil ma'rifatu billah qawiyal haya'u min qurbihi wa nadarih. Maka kapan pengetahuan seorang tentang Allah itu kuat, maka kuat juga lah rasa malu dia. Qawiyal haya'u min qurbihi. Kuatlah rasa malu dia karena Allah itu dekat dan karena Allah itu melihatnya. Tentunya ini tidak mungkin seorang bisa sampai kepada derajat ini kecuali kalau dia tahu dan dia mengenal Rabb Subhanahu. Maka di antara ilmu yang dengannya seseorang bisa timbul rasa kecintaan, bisa timbul rasa takutnya kepada Allah, rasa harapnya kepada Allah. Allah pelajari tauhiduh, tauhid, ilmu tauhid, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang husna, yang balighatun fil husni ghayatuh, nama-nama yang sampai kepada puncak indah. Begitupun juga dia mengenal sifat-sifat Allah yang tinggi. Dan dengannya akan tumbuhlah benih-benih kecintaan dia kepada Rabbnya. Ada orang yang mu'ud, berpaling dari ilmu agama, maka dia tidak akan mudah untuk mendapatkan taufik dari Allah untuk sampai kepada derajat al-muraqabah as-sahih. Maka ayo al-hadi wa dimuliakan Allah. Maka kuatkanlah ma'rifat, kuatkanlah ilmu. Maka itu akan membantu kita untuk kita lebih malu kepada Allah. Karena kita tahu bahwa Allah dekat dan Allah Azza wa Jalla memperhatikan. Wasa Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan an yastahiya min Allah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan seorang untuk dia malu dari Allah. Kama yastahiya min rajulin salihin min ashirati la yufariqu. Seperti dia malu dari orang saleh di kampungnya di mana orang itu tidak lepas dari dia. Perlu disebutkan perkenalan hal ini. Ada sebuah hadis disebutkan di ta'liq. Berkata seorang kepada Rasulullah yang berkata, "Ausini, berikan kepada aku wasiat wahai Rasulullah." Kemudian Nabi berkata, "Ausika an tastahi Allah Azza wa Jal, wasiatkan padamu untuk kamu malu kepada Allah Azza wa Jal. Kama tastahi rajulan salihan min qaumik, seperti kamu malu dari orang saleh di kaummu." Ini disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Haythami, dan diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Ini disebutkan wa rijaluhu tiqu ala dhahfi fi ba'dihim. Sebagian rijal sanadnya ada kelemahan. Maksud dari hadis ini, ikhwan, sebagaimana seorang malu dengan orang soleh di kaumnya, untuk dia bermaksiat, untuk dia melakukan dosa kesalahan, maka dia pun juga harus lebih malu kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kalau dia malu kepada seorang ustaz untuk dia melakukan suatu pelanggaran, kenapa dia tidak malu kepada Allah, sedangkan Allah lebih cepat pengawasannya, lebih luas penglihatannya. Bahwa tidak ada satu pun yang luput dari pengamatan dan penglihatan Rabb-nya Subhanahu. Kenapa dia tidak jadi malu kepada Allah? Dan rasa malu yang seperti ini yang timbul dari ma'rifat seorang bahwa Allah dekat, bahwa Allah perhatikan, bahwa Allah mau mendengar, ini akan menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah, akan menghalangi dia dari melakukan dosa kepada Allah Jalla wa'ala. Selanjutnya qala ba'dhum, sebagian ulama berkata, istahi min Allah ala qadri qurbihi min, malulah dari Allah sebesar dekatnya dia kepada-Mu. Artinya dekatan Allah kepada hamba itu amatlah dekat, amatlah dekat. Maka besarkanlah rasa malumu kepada Allah untuk bermaksiat. Wa khifillah, dan takutlah kalian kepada Allah ala qadri qudrati alaik, sebesar kekuasaan Allah padamu. dan kekuasaan Allah kepada hamba yang amatlah amatlah besar. Maka sebesar itu pun juga hendaknya kamu takut kepada Allah. Nah, tidak ada kekuatan dan tidak ada kekuasaan yang melebihi kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wataala. Bisa. Baik, kita ada apa-apa berikutnya. Sedikit lagi nanti simbabnya ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kapan ilmu seorang wali itu dekat dan kapan ilmu dia tentang hal ini besar, maka besar pula rasa malu dia kepada Allah Subhanahu. Maka tumbuhkanlah ilmu itu. Dan begitu pun juga, kapan dia mengenal bahwa Allah Maha berkuasa, bahwa kekuatannya tidak sebanding dengan kekuatan apapun, bahwa kekuatan Allah lah yang berkuasa, bahwa kuasa Allah tidak bisa ditolak. Maka kapan dia memiliki pengetahuan yang seperti ini, maka timbullah takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ba'dhum yaqul, dan dahulu sebagian ulama berkata, منذ 40 سنة ما قطعت خطوة فخطوة لغير الله ولا نظرت إلى شيء أستحسنه حياء من الله عز وجل. Lalu sebagian ulama ada yang berkata, semenjak 40 tahun aku tidak pernah melangkah satu langkah pun untuk selain Allah. 40 tahun ada di kita setahun saja melangkah untuk selain Allah. Maksudnya ada dari kita yang setahun saja dia melangkah, dia tidak melangkah kecuali di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis salaf. Di sini ulama dahulu dikatakan bahwa dia berkata semenjak 40 tahun dia bilang, maka tahu ku utwasan di barilillah, aku tidak pernah melangkahkan kakiku walau selama untuk semua. Hanya untuk mengerjakan amalan selain di jalan cerita Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka dalam menghisab, memperhitungkan setiap amalan kekuatannya. Wala nadartu ila syai'in astahsinuhu, dan aku pun tidak pernah melihat kepada sesuatu yang aku anggap baik, aku anggap indah, hayaan minallahi azza wa jalla, dari maksiat disebabkan karena aku malu kepada Allah azza wa jalla. Maka dikatakan oleh penulis pada akhir bab ini, beliau membawa sebuah bait syair. Kata beliau, "Ka'anna raqiban minka yar'a qawatiri wa akhara yar'a nadiri wa lisani. Ala absartu 'aynaya ba'daka man dara fi ghayrika illa qultu qad ramaqani. Wa la badartu min fiyya ba'daka lafzatan. Fa lafzatun bi ghayrika illa qultu qad sami'ani. ولا أطرت من ذكر غيرك خطرة على القلب إلا رجع عنك. Dikatakan seolah-olah ada pengawas dari kawarat yang mengawasi pikiranku, dan pengawas lainnya mengawasi penglihatan dari lisanku. Ini orang yang merasa dia berada dalam dawamul muraqabah, pengawasan yang terus-menerus dari Allah. Sehingga apa nantinya? Dia berkata, "Fama absat aynaya ba'daka man dara." Tidaklah kedua mataku menatap kepada sesuatu selain engkau ya Allah. Maksudnya melihat sesuatu di luar keridhaanmu. Illa qultu qad ramaqani, kecuali aku katakan bahwa mataku telah mengkhianatiku. Wala badarat min fiyya ba'daka lafzatun, dan tidaklah keluar dari mulutku satu ucapan pun. Dilahirika, maksudnya untuk selainmu. Ucapan di luar keridhaanmu. Illa qultu qad sami'ani, kecuali aku katakan dua pengawas itu telah mendengar ucapanmu. Maka penting bagi kita untuk kita yakini hal ini, bahwa tidaklah satu ucapan kecuali dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah Jalla wa'ala firman dalam Al-Quran, bahwa tidak ada ucapan pun kecuali situ ada malaikatnya yang mencatatnya. Kemudian dikatakan, wala khatarat min zikri ghairika khatratun, dan tidak terlintas satu ingatan kepada selainmu. Ala qalb, dalam hati, illa arraja bi'alani, kecuali aku ditahan dengan pegang tali ketamku. Ini berkenaan dengan orang yang dia merasa dirinya dalam kondisi terus diawasi oleh Allah, bahwa dia jadikan penglihatannya hanya di jalan keridhaan Allah. Dia jadikan pendengarannya hanya dalam keridhaan Allah. Begitupun juga sampai kepada hatinya, dia hanya mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mencintai kecuali Rabbnya subhanahu wa ta'ala. Dan penyair dari bait syair yang terakhir disebutkan, wa biyaullah Ibnu Dawud al-Zahiri dari Su'ara pada zaman kekhalifahan Abbasiyah. InsyaAllah kita sambung bab yang terakhir, puan, yaitu bab tentang Allah yang akan menentukan pada kita. Sesuai kalau masih ada hadiah, masih ada hadiah yang belum dibagikan, insyaAllah pada Isya dengan pertanyaan. Allahumma ta'ala wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.